من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، pembahasan selanjutnya dari pembahasan kita adalah syurutu mamnu'i minas sarfi, yakni syarat-syarat isim yang dilarang dari tanwin. Al-awwal alla yakuna mudhafan, harusnya isim mamnu'i minas sarf itu apa? Tidak boleh disandarkan kepada isim yang lain. Alla yakuna mudhafan, dia tidak boleh disandarkan kepada yang lainnya. Mislu shallaitu fi masajida, saya sholat di masjid. Di masjida, yakni di masjid, dalam masjid. Masajida di sini apa? Dinamakan al-ismul ladzi la yansarif. Karena apa? Dia tidak didhafakan di sini. Syaratnya apa? Terpenuhi. Contohnya ini apa? Sholat itu di masajidah, dia tidak apa? Disandarkan kepada yang lainnya. Contohnya yang terbatalkan dengan disandarkan kepada yang lainnya adalah apa? Sholat itu di masajidihim. Di masajidihim, masajid asahid apa? Masajidihim. Masajidihim di sini apa? Masajidnya apa? Disandarkan kepada apa? Kepada yang lainnya apa? Jadi domir hum di sini. Nah, di sini apa? Dia terbatalkan karena apa? Karena dia didofakan, yakni disandarkan kepada yang lainnya. Allah yakuna apa? Syaratnya apa? Yang pertama, Allah yakuna mudofan, dia apa? Tidak boleh mudof, yakni disandarkan kepada yang lainnya. Contohnya ini, sholat itu fi masajidihim, masajid batal amalannya. Kenapa? Jadi sandarkan kepada yang lain. Lain tuh paham sini? Disandarkan itu ya isim, kemudian di langsung ketemu isim yang lainnya gitu. Digabungkan, diidofakan. Ya, ini apa? Kalimat dua itu menjadi seakan-akan satu makna gitu. Masjid, masjid lah mereka gitu. Hasilnya kan apa? Masjid ya. Cuma satu masjid. Nah, masjid, ini masjid. Tambah ibu, ini namanya masjid disandarkan kepada yang lainnya. Itu masjid. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua apa? Ayakuna mujarradan minal al, harus mamnu minal sarf tersebut apa? Dia kosong dari alif wal lam. Contohnya apa? Ta'allamtu fi madarisa, ini yang terpenuhi syaratnya, tidak ada apa? Alif lamnya. Jadi yang dinamakan apa? Al-ismul ladzi la yansarif, isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Fi madarisa. Kemudian yang terbatalkan dengan al, yakni alif wal lam, adalah bahasa alam tu fil madarisa. Dikasih fil madarisa, ada alif dan lamnya. Ini syarat dari apa? Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ini maksudnya contoh-contoh yang nomor 2 yang ditandarkan pada yang lain itu boleh ditanwin gitu. Hah? Kalau bisa yang nomor 2 ini. Maksudnya boleh di kasra. Ini. Amma idza kana mamnu' min al-sarf waqi'an fi mawqi' jar wa dakhalat al-alayhi, maksudnya apabila isim mamnu minas sarf, yakni isim-isim yang tidak bisa ditanwin ini, maksudnya itu tidak bisa, bukan hanya tidak bisa ditanwin aja, dia kan kalau majrur sama dengan majrurnya mamnu minas sarf dengan fathah, ini kan memiliki ya, Nah, nanti kalau terbatalkan dengan dia apa? Majrurnya enggak dengan fathah lagi gitu. Nah, ini jadi berubah dengan seperti isim yang lain tadi, yang seperti kalau di bawah muntal jumuk ya menjadi seperti jamak sama taksir. Majrurnya apa dengan kasrah. Kalau isim mufrad maka sama seperti isim mufrad. Kalau ada alnya dan di depan. Nah, jadi mamnu' minat sarf ini apa? Apabila dia terletak pada kedudukan yang jer, dia apa? Kalau masuk padanya pada mamnu' minat sarf itu alif lam atau diidhofahkan, maka dia dijerkan dengan kasrah. Nah, aslinya kan mamnu' minat sarf itu apa? Majrurnya dengan fathah, ya. Kalau diidhofahkan atau disandarkan dengan alif dan lam, maka dia apa? Menjadi dijerkan dengan kasrah. Paham sini? Aif mandi. Paham? Anduk? Paham enggak? Jadi apa? Syaratnya ini harus tidak ada ini. Mamnu' nasar itu syaratnya dua ini. Jadi dia tidak boleh disandarkan kepada yang lain dan tidak boleh apa? Dia tidak boleh diawali dengan alif dan lam. Contoh yang lain anil an mughirata an mughirah. Mughirah di sini apa? Mamnu'un minas sarf. Mamnu' minas sarf. Kemudian apa? Dimasuki dengan alif dan lam menjadi apa? Anil mughirati. Anil mughirati menjadi apa? Di kasrah. Nah, ini batal amalan dari apa? Ismul ladzi la yansarif. Mungkin yang tidak tadi sampai. Kemudian fil af'al. Pembahasan selanjutnya apa? Yani tentang fi'il. Al-fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin. Isim fi'il tersebut apa? Terbagi menjadi tiga bagian. Al-fi'lul madi, yang pertama adalah fi'il madi. Yang kedua al-fi'lul mudari'u, fi'il-fi'il yang fi'il mudari'. Kemudian yang ketiga fi'lul amar, fi'il amar. Apa fi'il amar? Apa fi'il madi? Al-fi'lul madi huwa fi'lun dallat ala hadatsin fi zamanil madi. Yakni fi'il madi adalah yakni suatu huwa fi'lun, yakni suatu fi'il, yakni suatu pekerjaan dallat ala hadats, yang menunjukkan atas suatu kejadian fi zamanil madi, pada waktu lampau. Ini fi'il madi. Dalat ala hadatin, ya, ini menunjukkan atas suatu kejadian pada zaman lampau. Mislu kataba, ya, ini dia seorang laki-laki telah menulis. Kemudian fataha, dia seorang laki-laki apa? Telah membuka. Kataba gimana apa? Telahnya ini apa? Menunjukkan waktu apa? Lampau. Maka dikatakan fi'il madi. Dia seorang laki-laki telah menulis. Kemudian al-fi'lul madi itu ada dua. Fi'lul madi maklum dan majhul. Fi'il madi maklum dan fi'il madi majhul. Pengertian fi'il maklum adalah apa? Yang diketahui apa? Pelakunya. Fi'il maklum adalah yang diketahui pelakunya. Contohnya apa? kataba Muhammadun risalatan. Muhammad telah menulis risalah. Pelakunya siapa sini? Maklum. Muhammad. Kemudian pengertian majhul adalah apa? Ia tidak diketahui pelakunya, majhul. Ya, ini pelakunya bahasa tersembunyi, tidak terketahui. Ini majhul. Fi'il, maklum dan majhul. Bisa dipahami sini? Jadi kalau fi'il maklum adalah apa? Fi'il yang diketahui pelakunya. Kalau majhul, dia tidak diketahui pelakunya. Kemudian tasrifu, tasriful fi'il madi, yakni tasrif fi'il madi. Kataba, kataba, katabu lil mudzakkar ghaib. Ini untuk mudzakkar 1, 2 dan 3. Tapi apa yang menunjukkan apa? Ghaib. Dia orang yang dibicarakan, yakni orang ketiga, pengganti dari orang ketiga. Ini kataba, kataba, katabu, orang yang ketiga, ghaib. Orang yang dibicarakan untuk mudzakkar. Kemudian apa? Katabat, katabata, katabana lil mu'annas ghaib. Ini untuk mu'annas 1, 2, dan 3 atau banyak. Lil mu'annas, untuk yang perempuan ghaib, yang dibicarakan. Kemudian apa? Katabata, katabutuma, katabutum lil mudzakkar mukhatab. Nah, ini yang menunjukkan kataba, apa? Katabata ini 1, kata betuma 2, kata betumbah banyak untuk apa? Laki-laki dan mukhatab, orang yang diajak bicara. Kata beti, kata betuma, kata betunnah lil mu'annas mukhatab. Ini kata beti, kata betuma, kata betunnah, ini apa? Menunjukkan untuk mu'annas dan orang yang diajak bicara. Kemudian apa? Kata betum dan kata benar lil mudzakkar atau mu'annas. Tapi apa? Lil mutakalim, untuk bagi orang yang berbicara. Nah, ini kata betul, kata benar. Bisa dipahami sini? Kata betul untuk mudzakkar, kata benar untuk lah. Kata betul itu bisa untuk mudzakkar dan muannats, kata benar juga bisa. Kata benar ini dua apa banyak? Boleh, satu orang bisa mengatakan kata bana. Kata bana arisalah. Kami telah menulis risalah. Lagi apa? Kalau perinciannya di sana apa? Di kitab lain nahwu yang lain apa? Kata betul nanti itu apa? Lil mutakallim di kitab sorof deh. Kata betul itu nanti apa? Lil mutakalim wahdah namanya. Lil mutakalim wahdah. Kemudian kalau kata bana itu apa? Lil mutakalim bagi orang yang berbicara ma'ahu ghairu, yakni ada bersamanya dia apa? Orang yang lain. Atau apa? Atau lil kiram, yakni untuk pemuliaan. Nah, ini tujuan dari kata bana. Apa domir mutakalim yang nahnu itu nahnu di sana apa bagiannya itu. Kalau kata betul itu apa lil mutakalim wahdah. Kemudian kalau kata benar kalau ana itu apa lil mutakalim wahdah. Kalau nahnu itu apa lil mutakalim ma'ahu ghairu atau apa lil kiram, ya ini untuk pemuliaan. Bagaimana apa firman Allah gimana yang kami sama itu inna nahnu nazzalna alaikum adz-dzikra inna sesungguhnya kami. Nah, kalau kami di sini dikatakan ma'ahu ghairu berarti apa ada sekutunya Allah, berarti ya. Oleh karena itu bah di sana ada pembagian nama lil kiram, yakni untuk pemuliaan. Inna nahnu nasalna alaikum zikra. Kemudian al-fi'lul mudhari', kemudian yang selanjutnya fi'il mudhari'. apa fi'il mudhari' al fi'lul mudhari' huwa fi'lun dallat ala hadatsin fi zamanil hal wal mustaqbal. Jadi fi'il mudhari' adalah apa? Yaitu suatu pekerjaan yang menunjukkan atas suatu kejadian fi zamanil hal, yaitu pada waktu sekarang, wal mustaqbal atau waktu akan datang, hal yakni sekarang ini atau waktu yang akan datang. Mislu yaktubu, yaktubu contohnya yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaftahu, dia seorang laki-laki sedang atau akan membuka. Yaqra'u, yaqra'u, dia seorang laki-laki sedang atau akan membaca. Yajlisu, duduk. Yasrabu, minum. Kemudian wa alamatuhu ma kana fi awali ihda ahrubin. Ihda ahrufi, karena itu yakni di antara contohnya adalah di antara alamatnya, tandanya, tanda fi'il mudhari adalah maka nafi awalihi, yakni apa-apa yang di awalnya ihda ahruf, yakni ada salah satu huruf ana itu, yakni ana itu diawali dengan salah satu dari huruf-huruf ana itu, alif atau nun atau ya atau ta, ya diawali dengan ini. Ini fi'il mudhari. Untuk mengetahuinya apa? Dia diawali dengan salah satu huruf huruf ini. Contohnya yang diawali dengan alif. Aktubu. Aktubu. Ini aktubu dinamakan apa? Fi'il mudhari. Kenapa? Salah satu tandanya apa? Diawali dengan alif di sini. Kemudian yang diawali dengan nun. Maktubu, kami menulis, kami sedang atau akan menulis. Maktubu di sini ada nunnya. Dan yang diawali dengan ya, yaktubu, yaktubu, yaktahu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Terus taktubu, kamu seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yang diawali dengan tak ya, dengan tak, taktubu. Terus tasrifu fi'lil mudhari' yaktubu yaktubani yaktubuna lil mudzakkar ghaib. Yaktubu yaktubani yaktubuna lil mu'annats ghaib. Yakni orang yang yang dibicarakan orang ketiga. Kemudian taktubu taktubani taktubuna lil mudzakkar mukhatab. Taktubina taktubani taktubuna taktub taktubuna lil mu'annats mukhatab. Taktubina taktubani taktubna lil mu'anas muhatab. Terus aktubu naktubu lil mudzakkar atau lil mu'anas lil mutakallim, untuk mutakallim. Untuk penjelasannya sama dengan fi'il mudha'a fi'il madhi tadi. Yakni apa? Kalau yaktubu yaktubani yaktubuna itu apa? Untuk mudzakkar yang ghaib, dia menunjukkan satu, dua, dan tiga, satu, dua, atau banyak. Ini koi. Kemudian al-fi'lul mudhari' yanqasimu ila qismaini. Dan fi'il mudhari' itu apa? Itu terbagi menjadi dua bagian juga. Ma'lum dan majhul. Pengertian ma'lum adalah apa? Yang diketahui pelakunya. Dan majhul itu apa? Tidak diketahui pelakunya. Kemudian al-fi'lul mudhari' ditinjau dari segi bangunan akhirnya apa? Ada fi'il mudhari' itu apa? Ada tiga keadaan. Sahih, sahihul akhir yang pertama apa? Sahih akhir, yakni huruf-huruf di akhirnya itu apa? Yakni sahih semua. Asli, sahih. Huruf asli. Kemudian mu'talul akhir, yakni fi'il tersebut apa? Mu'tal akhir, yakni diakhir dengan huruf-huruf mu'tal, yakni huruf penyakit. Huruf penyakit ada tiga, yakni apa? Al-wawu, al-ya, dan alif. Contohnya apa? Ia ada u. Ia ada u di sini apa? Diakhir dengan wawu. Wawu di sini apa? Namanya wawu penyakit. Mu'tal akhir nanti. Namanya mu'tal. Mu'tal akhir. Kalau diawali dengan salah satu huruf ini. Wawu atau ya atau alif. Dan contoh yang ya adalah ya yarmi. Yarmi di sini diakhir dengan ya. Maka dinamakan apa? Mu'tal akhir. Kemudian apa? Yang diakhir dengan alif. Yarda. Dia seorang laki-laki apa? Sedang di rida. Yarda. Ini apa? Diakhiri dengan alif. Makanya apa? Dinamakan mu'tal. Mu'tal itu apa? Penyakit akhir. Pada akhir fi'il mudhari' tersebut. Adapun sahih akhir adalah apa? Huruf-hurufnya itu asli. Maksudnya apa? Kataba. Kataba. Ya jelitu. Salasa apa? Ya tubuh. Ya jelitu. Ini apa? Asli semua. Sahih. Bagus. Kemudian yang ketiga, af'alul khamsah. Ya ini fi'il-fi'il yang lima. Fi'il yang lima adalah apa? Ya'alani. Ya ini diawali, diakhiri dengan alif dan nun. Untuk mudzakkar, untuk laki-laki yaf'alani menunjukkan dua alif dan nun, dan mudzakkar yang menunjukkan apa itu dua. Taf'alani untuk mu'annas yang menunjukkan apa dua juga diakhiri dengan alif dan nun. Yaf'aluna wawu diakhiri dengan wawu dan nun untuk laki-laki. Kemudian apa taf'aluna untuk wanita. Yaf'alun, yaf'alun itu mudzakkar juga. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alu. Alani, yaf'aluna. Yaf'al. Mana maksudnya? Yaf'tubu, yaf'tubani, yaf'tubuna. Untuk apa? Yaf'tubuna itu apa? Yaf'aluna untukmu mudzakkar. Yaf'aluna untuk mudzakkar yang banyak. Kemudian taf'alina ini baru untukmu mu'annas, untuk wanita. Taf'alin. Kalau yaf'alani itu apa? Untuk mudzakkar. Jadi apa asma af'alul khamsah itu apa? Hanya lima ini. Yaf'alani, kemudian ada apa? Taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini af'alul khamsah. Kalau ikut timbangan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna dan taf'aluna, taf'alina itu apa? Dinamakan af'alul khamsah. Contohnya yang lain apa? Yaktubani, taktubani. Daktubuna, taktubuna, taktubin. Maksudnya yang lima itu perubahannya ini ada lima macam gitu. Ya, ini yang di bawah ini. Yang fi'il yang lima itu apa? Yaf'alani satu. Kemudian taf'alani dua. Yaf'aluna tiga. Kemudian apa? Taf'aluna empat, taf'alina lima, ini fi'ilnya. Yang sebelahnya ini? Yang sebelahnya itu kan contoh. Maksudnya sama. Sama dengan yaf'alani itu sama. Sama artinya atau sama? Sama fi'ilnya, namanya fi'il af'alul khamsah gitu. Kenapa? Ikut wazan, ikut timbangan dengan yaf'alani. Yaktubani kan sama loh, diakhiri dengan alif dan nun, dan dia menunjukkan dua untuk laki-laki. Ya, nah, sama loh. Ya. Kalau artinya ya lain, kalau fiilnya lain, lain nanti artinya. Tergantung fiilnya. Tapi kalau namanya af'alul khamsah yang ikut timbangan ini yang ikut apa contoh seperti ini gitu. Jadi yang yaitu sama dengan kalimat ini, maksudnya dia diakhir dengan alif dan nun, fiil yang diakhir dengan ya nun, alif dan nun, kemudian dia untuk laki-laki yang qaid itu nanti dia afalul khamsa yang pertama. Nah begini, kemudian yang selanjutnya al-fi'lul amar, fi'il amar. Al-fi'lul amar huwa fi'lun dallat ala talabin fi' ala talabi fi'il. Okay, fi'il amar adalah apa? Fi'il yang menunjukkan atas tuntutan atau sesuatu, yakni menuntut sesuatu. Ala talabi fi'il, yakni menuntut sesuatu. Contohnya apa? Mislu uktub, tulislah olehmu. Mislu uktub, tulislah olehmu. Nah ini apa? Kamu dituntut untuk menulis. Nah ini namanya apa? Fi'il amar. Al-fi'lul amar huwa fi'lun dalla ala talabi syai', yakni menunjukkan atas tuntutan terhadap sesuatu. Contohnya apa? Uktub, tulislah olehmu. Nah, ini kan apa? Tuntutannya suruh menulis. Atau iftah, bukalah olehmu baban, yakni di pintu. Tasriful fi'lil amar, tasriful fi'lil amar, tasriful fi'lil amar itu apa? Hanya ada 6. Uktub, uktuba, uktubu. Yakni ini apa? Untuk mudzakkar mukhatab. Baik, menunjukkan 1, 2 atau lah lebih atau banyak. Uktubu itu banyak. Tulislah oleh kalian apa? Risalah. Yakni itu surat. Uktubi, uktuba, uktubna. Ini apa? Lil mu'annas, untuk menunjukkan perempuan mukhatab yang diajak di bicara. Kula satu akta min fi'li, yakni ringkas dari pembagian fi'il. Itu apa? Ada fi'il madi, mudhari' dan amar. Kalau fi'il madi apa? Jalasa, tatasa, fataha, sariba, semuanya ini. Ya jelisu, yaktubu, ijlis, ijlis adalah fi'il amar. Fi'il mudhari', fi'il madi, fi'il madi apa? Jalasa. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Ya jelisu. Fi'il amarnya apa? Ijlis. Kemudian i'rabul af'al, yakni i'rab perubahannya di fi'il. I'rab al-fi'lu itu ada 2, mu'rab dan mabni, yakni mu'rab dan mabni. Yang pertama al-mu'rab, apa mu'rab? Al-mu'rabu huwa ma taghayyar akhiruhu bisababi duhulil amil, yakni fi'il yang mu'rab adalah apa? Apa-apa yang bisa berubah harokat akhirnya dikarenakan apa? Masuknya amil padanya. Mislu yaktubu, aslinya yaktubu. Ini apa? Marfu ya. Di dhamma. Kemudian apa? Dia dimasuki oleh amil menjadi apa? Yaktuba. Aslinya yaktubu menjadi ya lam lai yaktuba, menjadi dimasuki oleh lan ini apa? Amin. Lan yaktuba menjadi apa? Mansuk. Ya. I'rabnya kemarin kan ada berapa? 3 loh. Ya. Marfu, mansuk dan mad apa? Majrur. Salah majrur. Majrur. Ini pada fi'il. Kalau pada isim kebalikan dari fi'il. Kalau fi'il di majzum berarti apa? isim di majrur. Nah, ini apa? Yak tubuh aslinya mama mafu dia. Kemudian apa? Dimasuki oleh amil menjadi apa? Lam. Yak tuba menjadi apa? Man mansuk. Kemudian apa? Dimasuki amil yang lain menjadi lam yak tub, yakni mas mansuk. Ini namanya i'rab, yakni dia berubah harokat akhirnya. Layak tubanya artinya apa ini? Lam. Tidaklah dia seorang laki-laki sedang atau akan mas yang lam. Hah? Lam ya tuba. Lam dia sama. Bedanya apa ini? Bedanya jad apa? Maksud kan majusum misalnya. Kalau lam yang tuba itu apa? Mansub ya. Kalau lam yang tub itu lam mas majusum. Artinya sama. Dan amal mu'rab minal af'al fahuwa mudhari' illa idza dakhalat alaihi nunul inas au nunul tawkid. Nunul tawkid. Adapun is apa? Fi'il yang mu'rab bahwa al-mudhari', maka dia itu apa? Semua fi'il mudhari'. Illa idza dakhalat alaihi nunul inas, kecuali apabila dimasuki atas fi'il mudhari' tersebut apa? Nun mu'annas. Ini kecuali dari fi'il mudhari'. Jadi apa? Semua fi'il mudhari' itu apa? Mu'rab, bisa berubah harakat akhirnya. Kecuali apa? Kecuali apabila masuk pada fi'il mudhari' tersebut apa? Nun inas atau nun taukid. Nun taukid, yakni nun penguat. Nun inas itu apa? Nun mu'annas. Contohnya apa? Nunul inas adalah yajlisna. Yajlisna. Nah, di sini apa? Nun mu'annas namanya. Tas yajlisna dan majlisna. Yajudna. Tas judna. Ini nun inas. Ya, ini apa? Nun yang menunjukkan apa? Mu'annas. Banyak. Kemudian yang nun taukid yang diakhiri dengan apa? Yang masuk padanya nun taukid. Contohnya apa? Yak tubuh. Aslinya yak tubuh di sini. Dimasuki oleh nun taukid menjadi apa? Yak tubanna. Menjadi yak tubanna. Nah, di sini apa? Nun taukid. Nah, itu yang kita itu namanya nun taukid. Dia seorang laki-laki apa? Benar-benar akan sedang atau akan menulis. Yak tubanna. Ini taukid penguat. Terus apa? Yak judanna. Dia seorang laki-laki sedang atau akan ber nanti. Jadi apa? Fi'il yang mu'rab itu apa? Semua fi'il mudhari'. Kecuali apa? Apabila dimasuki pada fi'il mudhari' tersebut apa? Nun inas. Nun yang menunjukkan mu'anas. Kemudian apa? Nun taukid. Nun taukid. Ya, nun penguat. Taukid itu apa? Penguat. Kemudian wal mabni huwa ma la lazima akhiruhu halatan wahidatan mislu kataba fataha zahaba uktub iftah idhab. Jadi semua fi'il apa? Fi'il mabni adalah apa-apa yang tetap harakat akhirnya halatan wahidatan, yakni satu keadaan. Mislu kataba, fataha, zahaba, uktub, iftah, dan lain-lain. Wal mabni minal af'al huwa kullu fi'lin madi. Jadi fi'il yang mabni dari fi'il fi'il tersebut apa? Huwa kullu fi'lin madi, fi'il madi. Jadi semua fi'il madi. Wal amri, nah, itu dikasih kullu, kullu fi'lin, kullu fi'li. Tambahi wal mabni minal af'al huwa kullu fi'li, huwa kullu fi'lil madi. Dia adalah semua fi'il madi. Wal amri wal mudari, ida tasalat bihi nunul inas au nunul taukid. Jadi semua fi'il madi dan fi'il amar dan fi'il mudare. Tapi apa? Ida dakhlat alaihi atau ida dakhlat bihi nunul inas au nunul taukid. Yang fi'il mudoreknya itu apa? Apabila dimasuki oleh nun mu'anas atau nun taukid. Ini khusus pada fi'il mudorek. Jadi fi'il mudorek yang dimasuki apa? Nun mu'anas dan nun taukid. Ini apa? Dia mabni, tidak bisa berubah harapan akhirnya. Paham sini? Kemudian al-fi'lul mudhari' mu'rab, dia bisa apa? Marfu, mansub dan majzum. Contohnya apa? Yaktubu, menjadi apa? Lam yaktuba. Dan majzumnya apa? Lam yaktub, menjadi lam yaktub di sukun. Paham sini? Dan af'alul mu'rabat wa alamatu i'rabiha, fi'il-fi'il yang mu'rab dan bersama apa? Tanda-tanda i'rabnya, tanda perubahannya. Al-fi'lul mudhari' sahihul akhir, fi'il mudhari' yang sahih akhir. Marfu'un yasribu, contohnya apa? Yasribu. Ini marfu ya, fi'il mudhari' yang marfu. Wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah. Ini fi'il sahih akhir, marfu'nya dengan dhammah. Kemudian lam yasroba, ini mansub. Fi'il sahih akhir lam yasroba, tentunya apa? Mansub. Alamat nasabnya apa? Dengan fathah. Kemudian apa? Majzum. Lam yasrab. Ini fi'il mudhari' sahih akhir majzum. Walamatu jazmi apa? As-sukun. Yani sukun. Kemudian af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Contohnya apa? Contohnya yajhabani. Marfu'un. Apa alamat marfu'nya? Subutun nun, yakni tetapnya huruf nun. Ini marfu' dari af'alul khamsah. Ingat-ingat tetapnya huruf nun. Niyabatan anid dhammah, dia apa? Sebagai ganti dari dhammah ya. Asli, al-asal dalam marfu' itu apa? Kemarin dhammah. Kalau pada fi'il itu apa? Ini pengganti dari dhamma adalah tetapnya huruf nun. Kalau pada isim apa kemarin? Apa aja pengganti dari dhamma, Pak? Hah? Ada berapa? Ada 3 atau 2? Hah? Ada alif, terus waw sama apa? Alif sama waw. Alif dan alif sama wawu saja. Ada dua. Ini af'alul khamsah. Tanda marfu'nya dengan subutun nun, yakni tetapnya huruf nun. Kemudian apa? Lan yajhaba, mansub. Af'alul khamsah mansub. Wa alamatu nasbi apa? Hazfun nun, yakni membuang huruf nun. Ini niabatan anil fathah, membuang huruf nun di sini apa? Sebagai ganti dari fathah. Kemudian apa? Lam yajhaba majzum di sini. Alamat majzumnya apa? Dengan membuang hajfun nun, membuang huruf nun juga. Jadi apa? Af'alul khamsah itu apa? Marfu'nya dengan tetapnya huruf nun. Kalau mansub dan majzumnya dia apa? Membuang huruf nun. Nah, di sini membuang huruf nun dari yang marfu. Iya. Yajhabani mas marfu. Benar, Pak? Kalau dimasuki amil nasab, maka apa? Menjadi lam yajhaba. Dibuang huruf nunnya. Ini mansub. Benar, apa? Kalau dijazam, maka dia apa? Dibuang huruf nun juga. Lam yajhaba. Paham sini? Hah? Nah, salah gambar. Kemudian yang terakhir, fi'lul mudhari mu'talul akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apa mu'tal akhir? Yang diakhir dengan huruf penyakit, wawu atau ya atau alif. Yang diakhir dengan apa? Wawu. Contohnya apa? Ya do'u marfu. Apa alamat marfu-nya? Dhammah muqaddarah, yakni dhammah yang tersembunyi di atas wawu. Aslinya apa? Yada'ubu gitu. Aslinya yada'ubu. Dia di dhammah muqaddarah, yakni tersembunyi, tidak kelihatan. Kemudian apa? Lan yada'u, yada'uwa. Lan yada'uwa mansub. Walamatun nasbihi al fathah. Nah, ini mu'tal akhir yang wawu itu apa? Kalau tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, kalau mansubnya dengan fathah. Ini apa? Yang mu'tal akhir dengan wawu ya. Mu'tal akhir kan ada tiga ya. Yang diakhir dengan huruf penyakit wawu, ya atau alif. Nah, yang dengan wawu itu apa? Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah, kemudian apa? Majzumnya lam yada'u dengan membuang huruf penyakitnya, dibuang huruf penyakitnya. Ini mu'tal akhir bil wawi, yakni mu'tal akhir yang diakhir dengan huruf wawi. Kemudian apa? Yang diakhir dengan ya. Contohnya apa? Yahdi marfu. Marfu'nya wala maturaf ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang tersembunyi juga. Sama dengan apa? Yang dengan wawu ya. Kemudian apa? Mansubnya lan yahdiya. Sama dengan yang wawu. Kemudian apa? Majzumnya juga sama. Lam yahdi, membuang huruf akhir. Kemudian apa? Yang akhir, yang diakhir dengan alif di sini. Marfu'nya apa? Dhamma muqaddarah, sama dengan apa? Yang diakhir dengan wawu atau ya. Kemudian apa? Mansubnya lan yardha. Mansubnya dengan fathah muqaddarah. Nah, ini lainnya di sini. Lan yardha. Aslinya apa? Lan yardoya gitu. Lam yardoa gitu. Fathah muqaddarah. Ini fathah yang tersembunyi. Ini mu'tal akhir dengan apa? Alif. Kemudian apa? Majzumnya dengan sama, membuang huruf akhir, yakni membuang huruf penyakitnya. Bisa paham ini? Gimana? Lanjut? Masih ada 5 menit. Thank you. Kemudian al adawatun nasibah, yakni alat-alat bah man nasab bagi fiil, huruf-huruf nasab bagi fiil. Al awal an, yang pertama adalah an. Jadi kalau fiil ada an, itu apa? Nah, nasab nanti. Ana uridu an azhaba, saya ingin pergi. An azhaba, azhaba di sini fiil, fiil apa di sini? Fiil fiil mudhari. Kenapa? Hah? Kenapa dikatakan fiil mudhari? Tidak tahu. Diawali alif gitu ya. Diawali dengan alif. Salah satu tandanya apa? Diawali dengan alif. An ajhaba. Ini man mansub. Dimasuki oleh apa? Mansubnya an. Huruf an. Kemudian apa? Nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin ingin apa? Nahnu nurid. Kami ingin an-narji'a, agar kami apa? Kita kembali. An-narji'a, narji'a. Asalnya adalah an-narji'a. Narji'a di sini man mansub. Kemudian tanda nasab yang kedua apa? Lan. Ada huruf lan. Jadi lan itu apa? Huruf huruf nasab. Jadi untuk globalnya apa? Kita tidak memperinci lan ini adalah apa seperti ini, kapan syarat lan itu sebagai huruf nasab ini sana ada. Jadi untuk mengetahui pertama dulu apa, yang penting kalau ada huruf lan nanti apa nasab fiilnya, fiil fiil mudhari' tersebut adalah nasab. Kalau ada an nasab. Adapun untuk perinciannya tentang pembagian an atau lan nanti antum bisa baca kita sendiri kalau sudah bisa membaca. Adapun di sini apa hanya penggambaran biar enggak bingung kayak kemarin apa tentang dhamir. Jadi kalau namanya dhamir itu apa isim mabni gitu aja sudah. Kalau diperinci-perinci nanti makin rumit karena ya, belum punya dasar. Jadi untuk dasarnya apa kalau ada huruf an atau lan, nah itu nanti apa? Dia huruf nasab gitu aja. Kemudian ijan, ada huruf ijan. Ijan. Contohnya apa? Ijan tanjah. Kalau begitu kamu berhasil. Ijan. Ijan tas'ad. Kalau begitu kamu apa? Bersungguh-sungguh. Tak ada itu apa? Saat itu bahagia ya, nah, apa? Ais, nah, proses Islam kuasi, makmur mesti. Izan tas'ad. Kalau begitu kamu apa? Bahagia. Izan taslam. Kalau begitu apa? Kamu kamu selamat. Izan taslam. Nah, izan di sini apa? Menasabkan. Izan tanjaha. Izan tas'ada. Izan taslam dan yang lainnya tentunya. Lainnya. Kemudian yang keempat huruf nasab adalah kai. Kai, contohnya apa? Kai tanjah, supaya kamu berhasil. Kai tahsul, supaya kamu apa? Hasolah itu berhasil juga ya. Kai apa itu? Tarja ya. Tarja. Oh, tar tarba atau tarba apa artinya apa dari kamu sendiri Kai Tarbah atau Tarbah ini walana. Tulisannya bersama ya dengan Kai. Kemudian yang keenam, Lamul Juhud. Lam Juhud. Lam Juhud. Makanallahu liyu'adzibahum. Lima belum. Oh, lamukai. Lamukai. Situ liata'allama. Aku datang supaya apa? Belajar. Illah liya'budullah. Illah liya'budullah. Kecuali agar mereka apa? Menyembah, beribadah kepada Allah. Liya'budu. Ini apa? Fi'il apa? Maksudnya dengan apa ini? Fi'il apa dulu? Kalau fi'il mudhari' sudah jelas. Fi'il mudhari'. Tapi apa? Karena fi'il ada tiga. Fi'il apa? Sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Nah, ini fi'il apa ini? Mu'tal? Mu'tal akhir. Ais? Hah? Apa akhir ini? Ais? Af'alul khamsah. Ayo, siapa yang menulis lagi? Ada yang mengatakan apa? Mu'tal akhir. Ada yang mengatakan apa? Af'alul khamsah. Siapa yang ikut af'alul khamsah? Hah? Ada apa? Hah? Apa? Ini apa? Af'alul khamsah. Ikut wajan apa? Yaf'aluna. Hah? Yaf'aluna. Tanda nasabnya apa? Membuang huruf nun. Nah, dibuang huruf nunnya. Illa liya'budullah. Kecuali agar mereka apa? Beribadah kepada Allah. Itu aku datang li ata'allama agar belajar. Kemudian lamul juhud yang keenam, lam juhud. Maka Allah liu'adzibahum. Gimana terjemahnya ini? Maka Allah liu'adzibahum. Arif. Tidak akan mengajak mereka. Maka Allah liyadzibahum. Benar-benar Allah apa? Tidak akan mengajak mereka gitu. Maka Allah liyadzibahum. Tidaklah Allah mengajak mereka gitu. Karena wawalam ini arti lamul juhud, karena masih kurang awal ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kali apa? Untuk mengetahui lamul juhud itu apa? Nanti dia biasanya apa? Ada makana atau lam yakun. Diawali dengan makana atau lam yakun. Untuk maknanya insya Allah kita akan tanyakan nanti. Lamul juhud. Kemudian hatta. Ini hatta huruf nasab. Selanjutnya baha hatta. Hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia mendengar apa? Kalamullah. Ini pembicaraan Allah. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Hatta yu'mina, sehingga dia beriman. Ya. Si apa adat, ada watun nasibah itu apa? Ada itu ini. An lam izan kai, lamul juhud dan hatta. Untuk makna lamul juhud insyaallah itu. Saya cari lagi karena kurang tahu artinya. Insyaallah. Insyaallah ilahuna Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, misalnya saya ingin berpikir di sini ana uridu an asaza. Nah, kalau enggak pakai an ini bisa enggak? Ana uridu asaza. Uridu ana uridu gimana? Gak bisa ya? Malam itu kalau dibuang annya bisa ya? Tapi kalau dibuang ya enggak azhab lagi, menjadi azhabu lagi. Azhabu. Jadi tidak kena azhabu. Uridu itu sepertinya harus ada at ya. Malam. Coba nanti tanya Ustaz. Uri itu kan satu satu malah apa? Azhabu. Jadi kalau dibuang an itu lagi menjadi apa? Azhabu. Tidak boleh azhaban. Sebagai apa azhaban? Kok mantuk? Tidak jelas keadaan lo. Nasabnya. Kalau pada isim mansub itu kan kalau dia terus sebagai objek ya, dia jadi mansub. Enggak harus objek. Maksudnya bisa jadi kalau objek kan masih masuk kan. Nanti isim mansub itu ada isim mansub sendiri dan banyak. Isim mansub ada 12 kalau tak salah. Nah, itu imah sebagai objek atau sebagai apa nanti? Maf'ul mutlak, maf'ul li'adli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, atau maf'ul apa, banyak hal, mustasna, dan lain banyak kan. Maksudnya mantap. Jadi enggak harus sebagai objek. Enggak mu'rob lagi. Mampu. Jadi fi'il mudhari' itu apa semuanya? Ya apa? Mu'rob bisa berubah harokat akhirnya. Kecuali apa? Nah, dikecualikan yang dimasuki oleh nun mu'annas dan nun taukid.